Hey yo, hey yo, this word coming from my heart. I bring it down to the mic, yo. You should listen this. Rasa cinta for ketumpu tanah tumpah darah. Walau merantau jauh, setengah mati. Tapi beta janji, beta balik. For bikin maluku manis kembali. Maluku manis di sana. Beta ada tanpa beta putus usai takkan pernah beta lupa. Tapi sekarang beta sudah tanah orang ini, namun hati beta cuma maluku manis. Gunung dan tanjung beta seng bisa lupa. Satu janji yang beta mau bilang, maluku beta pulang polia dorang semua. Maluku beta pulang for bangun maluku. Maluku dalam darah seakan mati. Kota Ambon selalu tak simpang dalam hati. Beta cinta, beta rindu mau pulang ke sana. Beta pulang perbangun katong pun tanah tumpah darah. Remember when dapat antar dari Gandong, naik kapal keluar lewat Tanjung. Putus jantung, ini pasti lama jauh dari dong. Satu tujuan, gapai ilmu perbangun Ambon. Yo, check to the A, to the M, to the Q. This is song, I drop it to you. So listen this and follow after me please. Negeri ini terlalu manis, mari bangun akan jam pesimis. Jangan miskemis, uang taruh akan di belakang. Yang penting katong semua ada niat kau berjuang. Potensi habis banyak tarta kurang. Tuhan pasti tolong, mari katong terus berjuang. Maluku beta pulang, pulang for lia dorang semua. It's my look and I keep it in my heart so close. Like my hands wearing gold, that's why I'm supposed to be. Cause Maluka is the one very special for me. Maluka is the best, in this song I must confess. My whole life from Maluka is never never endless. I represent Maluka hip hop straight to you. No doubt, for Maluka I will say thank you. Maluku sepanjang masa di dalam beta pun hati. Siapa pernah beta lupa sampai di sana nanti. Bahkan sampai beta mati, Maluku di dalam darah. Walau di tanah rantau, oh beta sangsara satu darah. Maluku tanpa beta potong pusa. Tradisi bela gandong yoni ina amanusa. Jangan sampai lupa Maluku sepanjang masa. Terus Malaka dalam hati senantiasa. Maluku beta pulang, pulang for lia dorang semua. Sudi tanah orang ini, namun hati beta cuma Maluku manis. Gunung dan tanjung beta sing bisa lupa. Ada satu janji yang beta mau bilang. Maluku beta pulang, pulang for lia dorang semua.